Hiduplah seorang pedagang yang memiliki dua orang anak laki-laki bernama Ali Baba dan Kasim. Karena terserang penyakit yang mematikan, sang ayah meninggal secara tiba-tiba. Kasim, sebagai anak pertama, merasa berhak untuk mengambil alih seluruh harta dan usaha ayahnya. Ia juga langsung menikahi seorang perempuan yang kaya raya. Sementara adiknya, Ali Baba, memilih untuk menikahi perempuan yang sederhana dan memulai usahanya sendiri berjualan kayu. Suatu hari, saat sedang mengistirahatkan untanya yang kelelahan karena membawa balok-balok kayu, Ali Baba tak sengaja melihat gerombolan pencuri masuk dan keluar gua dengan password ajaib. Sim-sim, buka! Seketika, pintu batu yang besar pun terbuka. Sim-sim, tutup! Dan tertutup kembali. Setelah para pencuri itu pergi, Ali Baba pun mencoba untuk masuk ke dalam gua dengan cara yang sama. Sim-sim, buka! Ternyata, gua itu penuh dengan tumpukan emas yang berkilauan. Ali Baba terbelalak, tidak percaya. Diambilnya satu cawan emas dari tumpukan emas itu. Dan ia pun segera keluar. Sim-sim, tutup. Ali Baba tidak menceritakan kepada siapapun perihal penemuannya itu. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan Kasim yang bercerita tentang perampokan yang baru saja dialaminya. Segerombolan perampok masuk ke lemari penyimpananku semalam. Hah? Apa yang mereka ambil? Uang, emas, dan seluruh harta yang kusimpan di sana. Ali Baba lalu mengeluarkan cawan emas yang masih tersimpan di sakunya dan menunjukkannya ke Kasim. Mungkin aku tahu di mana mereka menyimpan hartamu. Hah? Yang benar. Kau harus mengantarkanku ke sana. Aku tidak mau ke sana lagi. Jumlah mereka banyak sekali dan mereka bersenjata. Ku beritahu saja tempatnya dan cara masuk ke sana. Baiklah. Apa boleh buat? Lalu Kasim segera mendatangi lokasi gua yang ditunjukkan oleh Ali Baba. Saat ia tiba di sana, pintu gua terbuka dan tidak ada siapa-siapa. Ia pun segera menyelinap masuk. Aku kaya. Di dalam gua, Kasim yang memang dasarnya serakah, terpana melihat gunungan uang dan emas yang berkilauan. Wah, banyak sekali harta ini. Lalu, ia pun berusaha untuk mengambil sebanyak yang ia bisa. Lebih banyak dari yang ia miliki sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari arah pintu gua. Dan dalam sekejap, pintu gua pun tertutup. Rupanya, gua ditutup dari luar oleh pencuri yang belum tahu bahwa ada Kasim di dalam. Hah? Apa yang terjadi nih? Kasim berusaha mengingat kata Sandi yang Ali Baba ceritakan. Tetapi, apa daya, pikirannya tidak bisa mengingatnya sama sekali. Sim. Kasim terjebak di dalam gua selama beberapa jam. Ia pun tertidur di sana bersama tumpukan emas dan uang yang rencananya mau ia curi dari para pencuri. Tiba-tiba, suara gemuruh itu datang lagi. Dan pintu gua pun terbuka. Kasim pun terbangun di tengah gerombolan pencuri yang menatapnya dengan marah sambil memegang pedang yang tampak berkilauan. Dari mana kau tahu tentang gua ini? Aku kebetulan saja berjalan di depannya dan kulihat pintunya terbuka. Lalu kau putuskan kau boleh langsung masuk dan mengambil apa yang ada di dalam, Maafkan aku, mohon lepaskan aku. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun tentang gua ini dan tidak akan kembali lagi. Sudah, kau tinggal di sini dulu malam ini. Siapa tahu kau mengingat sesuatu besok. Tapi sayang sekali kami tidak bisa membiarkanmu keluar dari tempat ini. Keesokan harinya, mendengar kabar Kasim tidak pulang ke rumahnya semalam, Alibaba merasa tahu lokasi keberadaan kakaknya. Dengan enggan, ia pun pergi ke gua pencuri itu lagi. Saat ia tiba di sana, pintu gua tertutup dan terlihat tidak ada orang yang berjaga di sekitarnya. Sim, buka! Ali, ayo syukurlah, kau tiba. Ayo, kita harus segera keluar dari sini. Sebentar, aku harus mengambil kembali hartaku. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan dan derap langkah kaki. Ada orang lain di dalam gua. Kasim, cepat. Sebentar. Kita harus lari sekarang. Aku harus mengambil kembali hartaku. Lupakan, lupakan. Yang penting, kita bisa keluar dengan selamat. Alibaba dan Kasim pun mulai berlari. Alibaba berhasil meloloskan diri dari pintu gua dan berlari keluar sebelum pencuri sempat menangkapnya. Namun, Kasim tidak bisa mengejarnya karena terhambat bawaannya yang sangat berat. Ia terjatuh di depan pintu gua. Dan gerombolan pencuri pun menemukannya lagi. Hei, kembali! Jangan kabur! Siapa orang itu? Aku tidak tahu. Jangan bohong lagi padaku. Ia berusaha menyelamatkanmu. Dan kau mau lari dengan hartaku. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Kasim akhirnya menceritakan tentang Alibaba. Ia juga dipaksa untuk memberitahu lokasi rumahnya. Rupanya, para pencuri itu berniat untuk mencelakai Alibaba. Kasim diikat tangannya dan dibekap mulutnya oleh para pencuri. Ia dipaksa berjalan untuk menunjukkan rumah Alibaba. Ketika akhirnya ia tiba di depan rumah, salah satu pencuri menandai rumah itu dengan cat merah. Setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan lokasi. Yang mereka tidak ketahui, dari jendela lantai 2, seluruh kejadian itu disaksikan oleh Morgiana, pembantu keluarga Kasim dan Alibaba. Morgiana curiga. Ia pun menandai semua rumah sekitar dengan cat dan tanda yang sama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah para pencuri menemukan Alibaba. Nantikan di Alibaba dan 40 Pencuri bagian 2. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.